Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قن في الدين أعزني الله وإياكم. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran siratul nabawiyah. Pelajaran sirah yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi siratil nabiyil mukhtar. Karya Asy-Syaikh Taufiqur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan perang Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi Khaibar. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan terakhir tentang pembagian ghanimah Khaibar. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala syatun masmumah. Pembahasan tentang daging kambing panggang yang beracun. Daging kambing yang dipanggang yang telah diberi racun. Wa ba'da ma'adal hudu'u wa zahabal khawfu adal yahudu ila khubthihim wa ta'amaru ala qadri nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah situasi kondisi mulai menjadi tenang dan rasa takut mulai hilang atau telah hilang, maka orang-orang Yahudi kembali kepada sifat jelek mereka. Kembalilah orang-orang Yahudi kepada sikap jelek mereka. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus di dalam surah Al-Maidah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sifat-sifat jelek orang-orang Yahudi. Nah, banyak dengan ada di dalam surah Al-Ma'idah sifat-sifat jelek orang-orang Yahudi. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara sifat jelek, sifat yang sangat jelek dari orang-orang Yahudi adalah apa? Al-Ghadr. Al-Ghadr, melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian. Itu di antara sifat jelek orang Yahudi, di antara sifat jelek-jelek mereka, sifat yang jelek mereka. Nah, ketika kondisi sudah mulai tenang dan mereka masih dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah dengan perjanjian-perjanjian dengan poin-poin yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka orang-orang Yahudi kembali kepada sifat jelek mereka. Wa ta'amaru 'ala qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadakan kesepakatan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kekerasan sudah tidak mungkin, maka harus dengan cara yang lain, cara yang lembut. Itulah orang-orang yang licik, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berupaya dengan segala cara dari yang keras sampai yang lembut. Fa ahdaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan masmumatan biwatithati imraati Sallam bin Miskam ahadi kubaraihim. Maka mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadiah, yaitu kambing yang sudah dipanggang melalui perantara seorang atau wanita atau istrinya Sallam bin Miskam. Istrinya Sallam bin Miskam yang membawa. Salah satu tokoh dari orang Yahudi, Sallam bin Miskam. Telah berlalu penyebutannya. Wa qad alimat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'u fa aktharat as-sam. Fa'aksar as-summa fihi. Dan sungguh wanita ini, istrinya Sallam bin Miskam, dia mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang dengan paha kambing. Sangat senang dengan paha kambing. Maka dia pun memperbanyak racun di bagian paha tersebut. Dia memperbanyak racun pada bagian ziroknya. Wa tanawala minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lakaha thumma laqallaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambilnya atau memakannya, dan beliau mengunyah-munyah daging tersebut kemudian meloekkannya. Kemudian apa? Dikeluarkan lagi, sudah dimakan, sudah dikunyah-kunyah, kemudian apa? Diloekkan. Apa? Dikeluarkan. Wa qala innaha syatun masmumah, dan dia mengatakan, beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah kambing yang telah diberi racun. Dia adalah kambing yang sudah diberi racun. Wa sa'ala al-mar'ata wal yahuda fa'tarafu bi jarimatihim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, maka mereka pun mengakui kejahatan mereka. Mereka mengetahui kejahatan mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, kulna in kana malikan nastarihu minhu wa in kana nabiyyan la yadurru. Dan mereka mengatakan, kami katakan, jika dia seorang raja kami bisa beristirahat dari dia, dia akan mati, dia akan binasa, sehingga kita bisa beristirahat dari Muhammad kalau dia memang raja. Dan kalau dia nabi, maka racun tersebut tidak akan memadharatkan dia. Kalau dia nabi, maka tidak bermadharat racun tersebut. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Fa'afa anhum wa 'anil mar'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan memaafkan mereka dan memaafkan wanita tersebut. Summa inna Bisr ibn al-Bara ibni Ma'rur mata min ajli hadha sum fa amara bi qatlil mar'ah qitatan. Kemudian bahwasanya seorang sahabat yang bernama Bisr bin al-Bara bin Ma'rur, beliau meninggal dunia dikarenakan racun ini, karena beliau ikut makan bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh wanita tersebut sebagai qitat. Maka Rasulullah SAW membunuh wanita tersebut sebagai qitat. Ini hadatsun rahimani wa rahimakumullah tentang daging kambing panggang yang telah diberi racun. Sekali lagi, di antara faedah dari kisah ini adalah menunjukkan kembali kepada kita tentang sifat jelek orang-orang Yahudi. Sifat-sifat jelek orang-orang Yahudi. Begitu pula dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, tidak mengetahui perkara yang gaib. Buktinya beliau memakan daging panggang yang sudah diberi racun. Memakan daging panggang, daging kambing panggang yang sudah diberi racun. Beliau mengunyahnya, baru setelah itu beliau mendapatkan wahyu. Nah, dan mendapatkan berita bahwasanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya daging tersebut telah diberi racun. Baru beliau mengeluarkannya. Dan nanti hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ini beliau tidak sampai memakannya. Tetapi kan kalau orang yang makan sudah mengunyah-ngunyah, kira-kira ada enggak yang masuk? Nanti kunyah gitu. Walaupun belum semuanya ditelan, ada enggak yang masuk kira-kira? Ya tentunya mesti ada sedikit-sedikit akan masuk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata di akhir-akhir ketika beliau sakit, beliau menghabarkan bekas racun dari wanita Yahudi tersebut masih aku rasakan. Kata Rasulullah SAW, bekas racun dari wanita Yahudi tersebut masih aku rasakan. Nah, masih ada pengaruhnya, walaupun tidak sampai beliau meninggal dunia karena beliau meluaskannya. Tetapi sahabat yang mulia Bisr bin Bara bin Ma'rur meninggal dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abdullahi wa Rasuluh, seorang hamba Allah dan Rasul dan Rasulnya. Dari sisi hamba Allah, dia manusia biasa yang tidak mengetahui, begitu juga Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan yang menunjukkan dia adalah Rasul, beliau mendapatkan wahyu. Dikasih tahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau itu adalah kambing yang sudah diberi racun. Beliau tidak tahu dengan sendirinya. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang daging panggang, daging kambing panggang yang sudah diberi racun. Berikutnya, qala rahimahullah istislamu ahli Fadak, menyerahnya penduduk Fadak. Fadak, nama daerah Fadak. Fadak qaryatun, sebuah desa, fi syarqi Khaybar, di sebelah timur Khaybar. Fadak adalah sebuah desa yang berada di sebelah timur Khaybar. ala bu'di yaumain. Perjalanan, jarak perjalanan dua hari. Jarak perjalanan dua hari. Zaman dahulu kan belum ada jam. Sehingga kalau kita membaca sirahnya, enggak pernah kita disebutkan jam sekian, dari jam sekian. Yang ada penyebutannya adalah siang, malam, hari, dua hari, tiga hari, setengah hari, dan seterusnya. Belum ada apa? Jam. Yang ada baru hari. Sehingga disebutkan setengah hari, atau dua hari, atau sehari, dan seterusnya. Karena memang belum ada jam. Di zaman dahulu, penemu jam itu di akhir, di kita sekolah dulu dipelajari siapa penemu jam, siapa penemu uap, dan seterusnya. Tu'raful yaum bi ha'id, yang hari ini sekarang ini dikenal dengan daerah ha'id, itu padat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad arsala Muhayyis wa Ibnu Mas'ud ila Yahudi Fadak ba'da wusulihi ila Khaybar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengutus Muhayyisah bin Mas'ud ke Yahudi Fadak. Setelah sampainya beliau ke Khaybar. Beliau sampai ke Khaybar, kemudian beliau mengutus Muhayyisah bin Mas'ud ke Yahudi Fadak. Liyad'uahum ilal Islam. Supaya dia, yakni Muhayyisah bin Mas'ud, mendakwahi mereka kepada Islam. Fa'abta'u alaih. Maka mereka berlambat-lambat atas beliau, atasnya. Naam. Mereka berlambat-lambat atasnya. Yakni tidak memenuhi seruan Islam. Tidak menerima dakwah. Falamma sami'u bi fathi Khaybar dakhalahumur ru'bu. Maka tatkala mereka mendengar ditaklukkannya Khaybar, maka mereka ditimpa rasa takut. Wa talabu an yu'amala bihim mu'amalata ahli Khaybar, dan mereka meminta supaya dimu'amalahi sebagaimana dimu'amalahinya penduduk Khaybar. Faqabila dzalika minhum, maka beliau menerima hal tersebut dari mereka. Fakanat ardu Fadak, maka bumi Fadak, daerah Fadak tersebut, itu khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu milik murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunfiku minha ala nafsih, yang beliau menafkahi darinya untuk diri beliau. Wa yu'awwilu saghira bani Hashim, dan beliau dengannya menafkahi, mencukupi bani Hashim. Wa yuzawwiju ayyimahum, dan beliau menikahkan para janda bani Hashim dengan harta dari penduduk Fadak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, Wadil Qura. Wadi Al-Qura. Wa sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Khaybar ila Wadil Qura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dari Khaybar, beliau berjalan menuju Wadil Qura. Wada'a ahlaha wa hum Yahud, dan beliau mendakwahi penduduk Wadil Qura dalam keadaan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ilal Islam, beliau mendakwahi mereka kepada Islam. Falam yuslimu walam yataslimu, falam yuslimu walam yastaslimu, maka mereka tidak masuk Islam dan tidak pula menyerah. Berarti tinggal satu pilihan, yaitu perang. Mereka tidak mau masuk Islam, tidak menyerah untuk membayar jizyah, wa kharaju lil qital, dan mereka keluar untuk berperang. Wa baraza minhum rajulun, dan ada seorang laki-laki dari Yahudi, dari Yahudi Wadil Qura, mengajak mubaraza, mengajak tanding satu lawan satu. Faqatalahu Az-Zubair ibn al-Awwam, maka laki-laki tersebut dibunuh oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Thumma akhar faqatalahu, kemudian maju lagi laki-laki dari Yahudi Wadil Qura, laki-laki yang lain juga menantang mubarazah. Faqatalahu, maka dia dibunuh kembali, dibunuh oleh Az-Zubair ibn al-Awwam. Dua, satu lawan satu. Thumma salit, kemudian maju lagi yang ketiga, laki-laki yang ketiga menantang mubarazah. Faqatalahu Aliyun, maka yang ketiga ini dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hatta kutila minhum ahada asyara rajulan, sampai terbunuh dari mereka 11 orang. 11 orang laki-laki. Yang ketiga mubarazah mati. Yang keempat juga menantang mubarazah mati. Yang kelima mati, dan seterusnya sampai 11 orang. Kullama kutila minhum rajulun da'al baqiyata ilal Islam. Setiap kali mati seorang laki-laki di antara mereka, beliau mendakwahi yang lainnya kepada Islam. Satu mati, dakwahi lagi. Ayo, masuk dalam Islam. Gak mau, perang. Tempur lagi, satu orang maju. Satu ini mati, didakwahi lagi. Ini menunjukkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, yang diinginkan adalah mereka masuk ke dalam Islam. Yang diinginkan adalah mereka masuk ke dalam Islam. Bayangkan, satu meninggal, belum berperang, didakwahi terlebih dahulu. Yang kedua, mati, didakwahi lagi. Sampai yang ke-11, terus didakwahi. Wa kullama shalla shalatan da'ahum ila al-Islam. Dan setiap kali beliau sholat dengan sebuah sholat, beliau mendakwahi mereka kepada Islam. Hatta amsaw, sampai mereka masuk waktu sore. Thumma ghada alaihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Falam tartafi isyamsu qida ramhin hatta inhazamu, maka tidaklah matahari meninggi seukuran satu tombak sampai mereka dikalahkan. Wa ghanimal muslimuna maghanima katsirah, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Thumma talabu an yu'amala bihim mu'amalata ahli Khaibar, maka kemudian mereka meminta supaya mereka dimuamalahi nam dengan muamalahnya penduduk Khaibar. Faqabila zalika minhum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hal tersebut dari mereka. Ini Yahudi Wadil Qura. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, musalahatu ahli Taima, perjanjian damai dengan penduduk Taima, ahli Taima namanya. Perjanjian damai dengan penduduk Taima. Wa wasala ila Yahudi Taima, Wa wasala ila Yahudi Kaimaa akhbaru Khaybar wa Fadak wa Wadil Qura. Fasalahu ala daf'il jizyah wa makathu fi biladihim aminin. Berita-berita, khabar-khabar tentang kekalahan Khaybar. Begitu juga berita tentang penduduk Fadak. Dan berita-berita tentang Wadil Qura itu sampai beritanya ke Yahudi Taimah. Berita kekalahan Khaybar, begitu juga kekalahan Naam, Yahudi Fadak, begitu juga Wadil Qura, itu sampai ke Yahudi, orang-orang Yahudi Taimah. Maka mereka pun mengadakan perjanjian damai untuk menyerahkan jizyah. Upeti. Wa makatu fi biladihim aminin, dan mereka pun tinggal di negeri mereka dalam keadaan aman. Ini falahuddin rahimani wa rahimakumullah, perjanjian damai dengan penduduk Taimah dalam artian mereka membayar jizyah. Falahuddin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir tentang peperangan Khaybar adalah zawajuhu sallallahu alaihi wasallam wa bina'uhu bi Safiyyah. Menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membangun rumah tangga dengan Safiyyah. Safiyyah bintu Huyai ibnul Akhtab. Naam. Qala rahimahullah wa kanat Safiyyah bintu Huyai ibni Akhtab fi Sabyi. Adalah Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab termasuk orang yang ditawan. Termasuk bagian dari tawanan. Fa akhadhaha Dihyatu ibnu Khalifah al-Kalbi biizni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia diambil oleh Dihyah bin Khalifah al-Kalbi dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala as-sahabatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la tasluhu illa laka. Sesungguhnya dia wahai Rasulullah, kata mereka, yakni Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu anha, sesungguhnya dia itu tidak layak kecuali untukmu. Dia tidak layak kecuali untukmu. Innaha sayyidatu Quraidhah wan Nadhir. Sesungguhnya dia ini adalah wanita pimpinan Bani Quraidhah dan Bani Nadhir. Tokoh wanitanya dan anak tokoh Bani Quraidhah dan Bani An-Nadhir, yaitu Huyai bin Al-Akhtab. Fada'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Naam, memanggil untuk didatangkan Safiyyah kepada beliau. Wa 'arada 'alaiha al-Islam, dan beliau menawarkan kepada Safiyyah untuk masuk ke dalam Islam. Beliau menawarkan kepada Safiyyah untuk masuk ke dalam Islam, fa aslamat, maka beliau pun masuk ke dalam Islam. Fa'ataqaha wa tazawwajaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya dan menikahinya. Wa ja'ala itqaha shadaqaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. sebagai maharnya. Wa aslamaha ila ba'dil nisa, dan beliau pun setelah itu menyerahkan Sofiyah kepada atau menitipkan kepada sebagian istri para sahabat. Karena beliau belum selesai. Falamma tamma lahu fathu Khaibar wa wadil qura wa ata'a lahu ahlu Fadak wa Taima akhadha fi audatihi ila al-Madinah hatta idza kana bi sadd as-suhba halat Safiyyatu fazaffat ilaihi. Ada buzifa fa'nya tasdid. Fazaffat ilaihi sallallahu alaihi wasallam fa asbaha arusan biha wa awlama 'alaiha bi haisin min at-tamr wal aqib wat-taman wa aqama thalathata ayyamin yabni biha. Maka tatkala sempurna untuk beliau penaklukan Khaibar, begitu juga penaklukan Wadil Qura, begitu juga tunduknya penduduk Yahudi Fadak dan juga penduduk Yahudi Taima, mulailah beliau kembali ke Madinah. Mulailah beliau kembali ke Madinah sampai ketika beliau tiba di Saddus Suhba. Saddus Suhba, Sofiyah telah halal. Sofiyah halal. Fazafat ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam disitulah melewati malam pengantin beliau dengan Sofiyah. Kemudian pagi harinya mereka telah menjadi pengantin. Beliau telah menjadi pengantin dengan Sofiyah. Wa aulama 'alaiha, dan beliau mengadakan walimah, makan-makan dengan haiz berupa kurma, keju dan minyak. Ini walimahnya Rasulullah SAW dengan Sofiyah, kurma, kemudian keju dan samin. Wa aqama thalathata ayyamin yabni biha, dan beliau pun tinggal di situ 6 selama 3 hari 3 malam menikmati masa pengantin beliau dengan Sofiyah. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma sara hatta qadimal madinata fi awakhiri syahri Safar aw fi syahri Rabiul Awal min sanati 70 min al-Hijrah. Kemudian beliau berjalan kembali sampai beliau tiba di Madinah di akhir-akhir bulan Safar. Di akhir-akhir bulan Safar atau bulan Rabiul Awal dari tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah. Sudah. Sofiyah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih gadis atau sudah janda? Janda. Kok tahu? Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu masih gadis atau sudah janda? Janda. Kok tahu? Hah? Pernah baca. Nah, kalau sudah janda, siapa suami sebelumnya? Siapa suami Sofiyah sebelumnya? Ingat-ingat. Sudah kayaknya. Basa, Prabu. Siapa suaminya Sofiyah sebelumnya? Antum sepakat ya, janda apa gadis Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW? Hah? Janda, buktinya? Siapa suaminya sebelumnya? Ayo, yang nunduk-nunduk. Abu Hafiz, siapa suaminya? Belum ya? Ah, suaminya Kinanah ibnu Abil Hukaik. Suami Sofiyah sebelumnya adalah Kinanah ibnu Abil Hukaik. Dia ini, khodhajin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya baru menikahnya dengan apa? Kinanah ibni Abil Hukaik. Yang Kinanah ibni Abil Hukaik ini disebutkan pada pertemuan sebelumnya, dia termasuk yang berkhianat. Ingat ya, Yahudi ketika itu mereka ketika minta memohon kepada Rasulullah untuk membiarkan mereka, atau di antara perjanjian mereka, kami akan pergi tidak membawa apa-apa. Ingat ya, tidak membawa apa-apa, enggak boleh bawa apa-apa. Ternyata ada yang berkhianat. Beberapa orang berkhianat. Nah, ternyata bawa berlian, emas-emas disembunyikan. Maka ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah, yang di antara yang berkhianat adalah suaminya Sofiyah ini, Kinanah ibnu Abil Hukaik. Akhirnya dia pun dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Lagi. Dah lewat. Sudah belum. Siapa yang membunuhnya? Kasa sekarang makmur. Muhammad bin Matlamah. Yang membunuhnya adalah Muhammad bin Matlamah. Disebutkan ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW membangun rumah tangga atau mulai mengadakan malam pengantin selama 3 hari di Sardus Sohbah tadi dengan Sofiyah. Nah, di antara kejadian di situ ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, ra'a bi wajhiha khudrah. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Sofiyah atau membangun rumah tangga dengan Sofiyah, beliau melihat di wajahnya Sofiyah itu ada hijau. Hijau bekas tamparan. Hijau bekas orang kebentur. Di wajahnya Sofiyah sampai hijau. Nah, faqala ma hadza? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa ini? Bekas apa ini? Mahada. Qalat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Uritu qabla kudumika alaina. Aku sebelum engkau sampai kepada kami pernah bermimpi. Kata Sofiyah. Sebabnya adalah, wahai Rasulullah, dulu sebelum engkau datang menemui kami atau datang ke tempat kami, aku bermimpi. Uritu itu maknanya aku bermimpi. Ka'annal qamar zala min makanihi fasaqata fi hijri. Mimpiku itu, kata Sofiyah, adalah aku melihat bulan hilang dari tempatnya. Bulan apa? Hilang dari tempatnya. Ini kemudian jatuh di pangkuanku. Paham ya? Sofiyah bermimpi bulan tuh hilang dari tempatnya, jatuh ke pangkuanku, kata Sofiyah. Ingat ya, ketika menyebutkan bulan, bintang, biasanya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, biasanya itu ditakwilkan dengan nabi. Jadi paham ya? Disebutkan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah apa, Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara. Nah, aku melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Nah, sujud kepadaku, kata Yusuf. Ini di antara isi 4 para ulama yang menunjukkan bahwasanya saudara-saudaranya Yusuf itu nabi. Nah, diantara istimbat para ulama. Nam yang dengan ayat ini, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, kemudian sebulan, matahari dan bulan itu sujud kepadaku, kata Yusuf. Nah, matahari itu adalah siapa? Siapa? Ibu? Ibunya. Nah, kemudian bulan itu adalah ayahnya, Nabi Allah. Siapa? Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Nabi Allah Yakub. Bulan. Saya paham ya? Bulan. Ya, ini kita mau menjelaskan di antara penjelasan para ulama ketika disebutkan dalam Al-Qur'an tentang seseorang itu bulan, matahari, bulan dan bintang itu identik penafsirannya adalah nabi. Aku melihat di antaranya adalah 11 bintang, bulan dan langit. Matahari dan bulan sujud kepadaku. Maka bulan itu adalah Nabi Allah Yakub. Sementara 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf. Diambil faedah oleh para ulama bahwasanya saudara-saudaranya Yusuf itu juga nabi. Kenapa? Dikarenakan mereka diumpamakan dengan bintang-bintang. Apa maksudnya? Nah, dulu ini pernah kita bahas nampaknya dulu sekali ketika membahas tafsir surah Yusuf. Nah, tapi kan jahat ceritanya kan jahat mau membunuh Yusuf kemudian dimasukin dalam sumur dan seterusnya. Itu sebelumnya. Setelahnya dalam kisah yang cukup panjang dalam surah Yusuf mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Al-muhim di antara penafsirannya ketika disebutkan bintang dan juga bulan adalah nabi. Nah, ini Sofia melihat apa yang jatuh? Bulan. Nah, bulan ini adalah nabi. Tafsir mimpi biasanya nabi. Maka kata Sofia, aku bermimpi melihat bulan itu hilang dari tempatnya kemudian jatuh di pangkuanku. Wala wallahi ma azkuru min sya'nika syai'an. Dan tidak demi Allah, kata Sofia, saya belum nyebut-nyebut tentang engkau sama sekali. Kami enggak tahu sama sekali, saya enggak nyebut-nyebut tentang engkau sama sekali, wahai Rasulullah SAW. Tidak terbayang kalau itu yang dimaksud adalah dia akan menikah dengan Rasulullah SAW. Enggak tahu sama sekali dia. Dikira mimpi biasa. Maka kata Sofia, faqasastuha ala zauji, maka mimpi ini aku ceritakan kepada suamiku. Siapa namanya? Kinanah ibni Abil Hukaid. Aku ceritakan kepada suamiku. Aku enggak paham sama sekali tafsirnya, enggak paham. Enggak kebayang juga akan bertemu dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau qoma wajhi, maka ketika aku ceritakan mimpiku ini, suamiku menampar mukaku. Menampar mukaku waqal, seraya mengatakan tamannina hadzal malik alladzi bil madinah, engkau bercita-cita ingin menjadi suami raja ini yang ada di Madinah. Padahal aku enggak paham, kata Sofia enggak paham, tapi suaminya yang paham. Kamu menghayalkan apa? Jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sofia tidak memahami. Ini cuma cerita saja, tapi suaminya justru paham. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun mengadakan malam pengantin dengan Sofia. Kemudian yang berikutnya di antara kejadiannya khana hadin rahimani wa rahimakumullah adalah walamma bana biha, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, yang tadi juga disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Walamma bana biha, maka dan tatkala Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengan Sofiyah, menikah, kemudian mengadakan malam pengantin selama berapa tadi? 3 malam. Bata Abu Ayyub lailatahu qa'iman qariban min kubbatihi. Kan di perjalanan, kan dulu kan belum ada hotel, belum ada tempat menginap, sehingga ketika mereka mampir di sebuah tempat membuat kayak kemah. Maka ketika Rasulullah SAW masuk ke kemahnya dengan Sofiyah, nam Abu Ayyub ternyata malam itu berdiri dekat dengan kemah Rasulullah SAW. Berdiri di dekat kemah Rasulullah SAW yang di situ ada Rasulullah dan Sofiyah. Akhidan biqa'imis sayf hatta asbah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau bermalam di dekat dengan kemah tersebut sambil memegang pedang sampai pagi, enggak tidur. Habib, kira-kira ngapain Abu Ayyub ini? Tak enggak tidur berkeliling di kemah Rasulullah SAW. Ngapain Abu Ayyub ini? Habib. Hah? Berjaga. Jaga siapa? Menjaga siapa? Menjaga Rasul. Dari siapa? Dari? Dari musuh. Habib, ngapain kira-kira Abu Ayyub malam-malam ke tenda orang lagi pengantin baru lagi? Ah, ayo siapa yang anu? Pernah dengar? Abu Ghifari. Wallahu alam. Abdul Wahid. Nah, perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berdiri berjaga-jaga berkeliling di tenda di sekitar dekat tenda Rasulullah SAW sambil megang pedang sampai pagi. Falamma ra'a Rasulullah SAW kabbara Abu Ayyub hina ra'ahu qad kharaja. Maka tatkala dia melihat Rasulullah SAW, Abu Ayyub bertakbir Allahu Akbar ketika beliau melihat Rasulullah keluar dari kemahnya. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya Abu Ayyub?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Ayyub, "Kamu kenapa wahai Abu Ayyub? Melihat aku keluar dari tenda, nam kemah engkau bertakbir Allahu Akbar." Faqala lahu, nam, maka kata Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW, "Aridtu lailati hadhihi ya Rasulullah." Nam, "Lima dakhalta bihadhil mar'ah?" Aku lakukan ini wahai Rasulullah SAW, malam ini berjaga, ini dikarenakan engkau masuk bersama wanita ini, Sofiyah. Zakartu, kenapa saya khawatir wahai Rasulullah SAW ketika engkau masuk berdua dengan Sofiyah? Zakartu annaka qatalta abaha wa akhaha wa zawjaha wa ammata ashiratiha. Fakhittu an tagtalaka. Fadhahika Rasulullah SAW wa qala lahu ma'rufan. Maka aku ingat kata Abu Ayyub wahai Rasulullah, engkau telah membunuh ayahnya. Engkau juga telah membunuh saudaranya. Engkau juga telah membunuh suaminya. Dan juga engkau telah membunuh kebanyakan keluarganya. Kemudian engkau ambil dia sebagai istri. Maka saya khawatir kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, fakhiftu an tagtalaka. Aku khawatir dia akan tagtalaka. Apa tagtalaka itu? Irtala. Irtala itu membunuh diam-diam. Aku khawatir dia akan membunuhmu secara diam-diam. Ini kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini membunuh dengan cara menipu. bukan dengan terang-terangan. Itu namanya irtala yagtalu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa dan berkata kepada Ayub dengan perkataan-perkataan yang baik, yang bagus. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai pembacaan perang Khaibar. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan mengambil secara umum pelajaran-pelajaran baik hikmah maupun hukum-hukum fikih yang ada dari kejadian perang Khaibar. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.